2 Korintus pasal 7. Cedara-cedara yang tercinta, pompon tak janji nyan tertuju ke getanyo. Ngon sabab nyan, bah ke getanyo tapi glih dro nebak pemantong yang jipukuto jiwa raga tanyo. Bah ke getanyo tak takut ke pota Allah. Mangat tanyo jut udip khusus ke gop nyan ngon samporna. Sambut ke kamu lama tegata. Kamu hana musalah bakso mantong. Dan hantom na ureng nyangka kamu purgo. Kamu tagat-tagai hana kamu kut laba ni bakso mantong. Ulun pegah lagi nyan. Kon lun kenuk pesalah gata. Sabab lagi nyangka leh lun pegah yuh awai le. Kamu bit-bit tak kamu gasih ke gata. Dan tanyo na ke rakan-rakan yang si udip si mati. Ulun bit-bit tak lun percaya penuh ke gata. Tema ulun bangga tak kegata. Bahkah kamonyo jai tak tak kamu rasa kesulitan. Ati ulun bibit mangat tak. Ati ulun bibit gembira. Wate katru umai ke dunia. Kamu mu bacut hana hasil kamu pupulihe. Nibak jib-jib sago kamu jipu sulit. Nibak pihak lain jimu dakwa dakwi. Lamati kedro merasa temakut. Bid ke menan. Syukur ke. Allah sabi ke perayak ati ureng yang putuh asa. Gopnyan ke pemangat ati kamu ngon teka Titus. Ati kamu mangat kon mantong sabab ka teka Titus. Teman yang lebih penting gopnyan ke pegah pakriban ati jih terhibur ngon sabab di gata. Gopnyan ke pegah bak kamu. Pakriban gata di sino rindu tat. Kena merumpok ngon ulun. Bahwa gata kamu nyesai atuh but yang gata pubut yuh ile dan jino rila ke gata bila ulun. Hai yang lagenyan tepujut ati lun lebih mangat lom tema. Bah ke ngon surat lunyo tepujut ati gata mutamah sedih. Ulun hana menyesai lun tulis suratnya. Betul wate lun ngiang bahwa sabab surat lunyan kata pujut gata mandum sedih hati. Bah ke sedih gatangan si kejap mantong. Ulun pi menyesai cik tema. Tema bak watenyo, ulun mangat ati. Kon le sabab ati gata kajit ke sedih. Tema, ngon na sedih gatangan. Tepujut perango gata kamu ubah. Kebitat, sedih gatangan sesuai ngon kehendak pota Allah. Ngon lagenyan, kamu hana kamu purugo gata. Sabab sedih yang lagenya jipe hati ate terubah yang jipe teka keselamatan. Dan ureng hana tema menyusai kehai yang lagenya. Si kebiji sedih yang tema si jalan ngon kehendak manusia jipe hati mati. Cuba katangin, pehati jih nibak gata yang sedihnya si jalan ngon kehendak Allah. Hati jih naku. Gata bibit gata usaha guna gata pejerneh yang cekau. Gata kajit ke banci ubak deca. Gata temakut, gata rindu, gata jit mesemangat. Gata rila ta hukum yang salah. Lamban mandum soainyo, gata kata tunyok bahwa gata hana mesalah. Ngon lagenyan, bah ke ulun kalun tulis suratnya. Ulun temulih kon le sabab ureng yang mesalahnya. Kon citema le sabab ureng yang menderita le sabab yang salahnya. Ulun tulis suratnya mangat di kepote Allah. Gata tasada kedro paduk narayuk jih perhatian gata ke kamu. Yang ke sabab jih ati kamu mangat hat. Dan kamu lebih-lebih mutamah gembira sabab kamu ngiang ati Titus yang gembira. Ati jih mangat le sabab gata mandu. Ulun kebit kalun pebangga-bangga ke gata nebak awaknya. Cukup ke? Gata hana tapu malek ulun. Ban mandum yang kalah kamu pegah bak gata nakuh betul. Menanci tema penyang kamu pebangga-bangga ke hai gata ubak Titus ternyata pi betul cit. Jinonyo jihnyan semakin jigasih ke gata. Sabab jihnyan teringat pakriban gata mandum tatim setot pimpinan jihnyan. Dan pakriban gata tak terima ngopnya ngon hormat dan patuh. Ulun mangat hati sebab gata hasil terpercaya lam segala hai.